berbunga di hatimu, biar terus mekar jadi pengalaman. Telah lama ku dahaga belayang seorang insan, semoga bersamamu ceria hidupku. Ku tak akan bersuara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku tetap untukmu. Hanya ku pinta darimu, setialah selamanya sehingga abadi. Cinta ini sayang, itu ku doakan. Suara walau dirimu kekurangan, hanya setiamu itu ku harapkan. Ku tak akan menduakan walau kilauan menggoda, kasih dan sayangku terjadi kehancuran cinta kita. Andainya hatimu seperti hatiku, andainya hatimu.